jaga kemenangan di antara kita. Ya, malam ini aku bahagia, hatiku ada di sisimu. Jaga kemesraan di antara kita. Sayang, malam ini aku bahagia, hatiku ada bersamamu. Terima kasih. guru sampai apa nyapo iki? Apa niku lak apa arek gandengan sampean bisa-bisa iku.